Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa qawlu hadzal ghabi yatadhammanu haqqan wa batilan. Fa ammal haqqu fa qawluhu inna madhhabas salafi aslam wa ammal batilu fa qawluhu inna madhhabal khalafi a'lam wa ahkam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa zayyanaha lin-nadhirin wa hafizaha min kulli syaitonir rajim illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pembahasan kita masih di masalah pengkritisan atau mengkritik dan menerangkan kebatilan klaim dari sebagian khalaf dari kalangan mutakallimin. Perkataan mereka itu inna tariqas salaf atau tariqatas salaf aslam wa tariqatal khalaf a'lamu ahkam. Itu kata mereka, metodenya salaf itu lebih selamat dalam masalah akidah, asma wa sifat terutama. Metodenya salaf itu lebih selamat, adapun metodenya khalaf lebih ilmiah dan lebih bijaksana. Kita sudah membahas pada pekan lalu maksud dari istilah salaf dan maksud dari istilah khalaf. Ya, jadi istilah salaf ditinjau dari apa dulu? Kalau ditinjau dari zaman, maka maknanya adalah tiga generasi terbaik umat Islam, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau ditinjau dari segi i'tiqad, mu'taqad, aqidah, maka siapapun yang mengikuti aqidah salaf, maka mereka adalah salaf. Walaupun di zaman sekarang. Makanya disebut ada ulama salaf, ustadz salaf, da'i salaf, dan seterusnya. Walaupun tidak disebut salafi tambahnya ya nisbah, tapi tetap dia berhak disebut salaf. Salaf dari segi apa? Dari segi i'tiqad. Kalau misalnya orang-orang bilang, enggak, salaf itu hanyalah tiga generasi pertama. Sahih, tetapi kalau dari segi i'tiqad, siapapun yang mengikuti madhab dan manhaj salaf dalam masalah akidah, maka dia berhak disebut seorang salaf. Atau bisa juga disebut salafi. Ya, dua-duanya sahih. Adapun khalaf, khalaf itu ada dua tinjauan istilah. Yaitu tinjauan waktu zaman atau tinjauan manhaj atau akidah. Kalau ditinjau dari segi zaman, khalaf adalah siapapun yang setelah salaf. Dan ini tidak ada keterpujian atau ketercelaan kalau dalam masalah ini. Ya, khalaf yaitu siapapun setelah generasi salaf. Ini netral, relatif ya. Kadang ada yang mengikuti madhab salaf, ada yang dan seterusnya. Tapi kalau khalaf dari segi akidah, maka yang dimaksud adalah siapa-siapa yang menyelisihi akidah salaf, yang mana akidah tersebut, yang akidah yang menyelisihi tersebut, baru dikreasikan setelah atau dikreasikan setelah salaf itu berlalu, ya, begitu. Taib. Dan perkataan in tariqatus salafi aslam wa tariqatul khalafi a'lam wa ahkam. Ini suatu perkataan yang dinisbatkan kepada para aghbiya, yaitu orang-orang ghabi, safih, sufaha. Wa qawlu hadzal ghabi, qala al muallif rahimahullah, wa qawlu hadzal ghabi yatadhammanu haqqan wa batila. Perkataan orang bodoh ini mengandung hak dan sekaligus batil. Mengandung hak sekaligus juga batil. Karena di dalamnya ada dua kalimat, dua komponen. Pertama, tariqatus salaf aslam. Yang ini hak. Fa ammal haqqu fa qawluhu tariqatus salafi atau inna madhhabas salafi aslam. Ini hak, sahih. Wa ammal batil, adapun sampingnya setelahnya kalimat kedua batil, yaitu inna madhhabal khalafi a'lamu wa ahkam. Madhab khalaf itu lebih berilmu dan lebih bijaksana. Nah, ini kalimat kedua ini batil. dan kita akan berusaha mengupas kebatilan tersebut, maka disebutkan wabayanu butlanihi min wujuh. Tafadhal. Wabayanu butlanihi min wujuh. Al-wajhul awal annahu yunaqidu qawlahu inna tariqatas salafi aslam, fa inna kauna tariqatis salafi aslam min lawazimi kauniha a'lam wa ahkam. Idla salamata illa bil ilmi wal hikmah. Al ilmu bi asbabis salamah wal hikmatu fi suluki tilkal asbab. Wa bihada yatabayyanu anna tariqatas salafi aslam wa a'lam wa ahkam, wa huwa lazimun lihadhal ghabi luzuman la muhida anhu. Baik, di sini wa bayanu butlanihi min wujuh, dan penjelasan kebatilan dari perkataan inna madhhab al-khalafi a'lam wa ahkam, itu ada beberapa wajah atau beberapa sisi, yang ada lima sisi disebutkan oleh beliau dari lima premis. Yang pertama, annahu yunaqidu qawlahu inna tariqatas salafi aslam, bahwasanya itu yunaqid, yaitu bertentangan, yu'arid atau yunaqid, bertentangan dengan perkataannya sendiri, inna tariqatas salafi aslam, sesungguhnya tariqah salaf itu lebih selamat katanya, tapi tariqahnya khalaf a'lam wa ahkam. Fa inna kauna tariqatis salafi, fa inna kauna tariqatis salafi aslama min lawa aslama min lawazimi kauniha a'lama wa ahkama. Ya, kalau emang metodenya salaf itu lebih selamat, maka konsekuensinya apa? Apa? Metode salaf itu selamat, itu berkat dari apa? Itu adalah konsekuensi dari ilmiahnya dan bijaknya tariqah salaf. Ngerti gak, ikhwan? Taib. Sekarang kalau antum bilang gini, fulan lebih selamat memang, tapi kami lebih berilmu dan lebih bijak. Jadi fulan ini lebih selamat, namun enggak ilmiah dan enggak bijak. Kalimat ini, fulan lebih selamat memang, tapi fulan enggak ilmiah, enggak bijak. Kitalah yang lebih ilmiah, kita yang bijak. Ini kontradiktif antara kalimat-kalimat. Paham? Karena mana mungkin seseorang bisa lebih selamat kalau tidak ilmiah, tidak bijak. Ngerti gak? Jadi kalau misalnya dia lebih selamat, ya pastilah dia lebih ilmiah dan lebih bijak. Maka antum tetapkan pada salaf lebih selamat, tapi antum nafikan keilmiahan mereka dan kebijaksanaan mereka. Enggak ada. Mereka enggak ilmiah, enggak bijak, tapi mereka selamat. Itu kontradiktif. Ya bisa. Gimana? Ya. Coba contoh lain di kehidupan biasa. Fulan itu insya Allah lebih cepat masuk surga, tapi kami lebih soleh daripada dia. Gimana kira-kira? Kontras, ya. Lah antum isbatkan kepada dia lebih selamat, cepat masuk surga, tapi antum menafikan kesolehan dia gitu loh. Sedangkan cepatnya seseorang masuk surga itu disebabkan apa? Konsekuensi dari solehnya. Iya. Fulan itu lebih bisa dah ranking satu, tapi kami lebih pintar. Orang gak percaya. Ya. Fulan, misalnya Syekh Syukran ini, enggak, misalnya Syekh Syukran bilang ke Anda, Ustaz Hasan memang lebih juara, tapi Anda lebih pintar daripada Syekh Syukran. Salah katanya. Yang sahih apa? Ustaz Hasan lebih juara dan lebih pintar. Gak dibalik. Karena bagaimana dia bisa lebih juara lagi kalau dia dinafikan kepintarannya, gitu ya, begitu. Fulan lebih bisa baca kitab gundul, tapi Anda lebih paham nahu daripada dia. Enggak diterima sama orang premis-premis seperti ini. Ya dia lebih bisa baca kitab gundul karena apa? Pasti karena lebih tahu ilmu nahu. Tapi sekarang salaf itu lebih selamat, tapi salaf itu enggak ilmiah dan enggak bijak. Kita lebih ilmiah daripada mereka. Lah. Kalau misalnya sampean memang lebih ilmiah dan lebih bijak, ya sampean harusnya yang lebih selamat dong daripada salaf, gitu kan? Maka di sini batil. Ini yang disebut namanya apa? Tanaqud atau ta'arud. yaitu kontradiksi. Dari kalimat dua ini, antara premis pertama dan kedua, antara kalimat pertama dan kedua itu berbenturan gitu loh. Enggak matching. Idh la salamata illa bil ilmi wal hikmah. Idh, karena tidak ada keselamatan kecuali dengan ilmu dan hikmah. Seseorang tidak disifati selamat kecuali dia berilmu dan bijaksana. Al-ilmu bi asbabis salamati wal hikmatu fi sulu al-ilmu di sini illa bil ilmi wal hikmati. Ya. Mungkin bisa di sini sebagai badal ya. Al-ilmi bi asbabis salama wal hikmati fi suluki tilkal asbab, mungkin seperti itu maksudnya. Ya, maksudnya ilmu di sini ilmu tentang sebab-sebab, atau bisa juga dikatakan ya badal aja, al-ilmi bi asbabis salama. Ilmu terhadap sebab-sebab keselamatan, wal hikmati fi suluki tilkal asbab, dan kebijaksanaan dalam meniti sebab-sebab keselamatan tersebut. Orang kalau mau selamat itu harus punya dua track. Pertama, dia mengetahui jalan keselamatan dan dia bijak dalam menerapkan jalan menuju keselamatan. Gitu kan? Ya? Ya atau enggak? Atau enggak paham atau? Tapi gini aja. Orang kalau misalnya mau berhasil poligami, dia harus punya ilmunya dan punya kebijaksanaannya. Paham kok di sini? Masih belum paham? Orang kalau mau poligami sukses, dia harus pertama punya ilmunya dan dia harus bijaksana dalam menentukan. Paham? Kalau enggak paham, Anda enggak tahu jalan mana lagi yang harus kita tempuh ini. Kalau udah sampai ini jalan yang paling mudah dipahami kalau soal ini, insyaallah. Susah, merakteknya susah, tapi memahaminya gampang sebenarnya. Untuk poligami, seseorang harus punya ilmu tentangnya, ilmu sebab-sebab suksesnya poligami, dan hikmah bijaksana dalam berpoligami. Iya enggak? Enggak. Anda bilang enggak karena belum. Gitu. Ya kita Anda juga belum. Tapi setujulah kita. Jadi untuk mencapai keselamatan, nyampe tempat, antum harus tahu tujuan, dan ketika berjalan antum harus bijak dalam meniti jalan ini. Ngerti enggak gitu? Gampang insya Allah. Jadi enggak mungkin antum bisa selamat begitu saja tanpa ilmu dan kebijaksanaan. Ya, wa bihadza yatabayyanu anna thariqatas salafi aslamu wa a'lamu wa ahkamu. Dan dengan premis-premis ini, maka jelaslah bahwasanya metodologi salaf itu lebih selamat, sekaligus pastinya lebih ilmiah, sekaligus lebih bijaksana. Dan di antara kebijaksanaan salaf adalah, di antara keilmuan salaf adalah, mereka itu mengetahui segala makna dari ayat-ayat sifat, asma wa sifat, itu ilmu mereka. Karena mereka paling paham dengan bahasa Arab. Apalagi zaman mereka, zaman sahabat itu syair-syair itu masyhur ya banyak. Kemudian mereka lebih bijak dalam masalah asma wa sifat karena mereka tidak terlalu banyak membicarakan terlalu dalam. Justru itu kebijaksanaan. Yang kekanak-kanakan adalah orang-orang ahli kalam. Mereka membincangkan tentang asma wa sifat sampai kemudian menentukan sendiri makna-makna yang batil untuk itu. Sekarang maka salaf itu lebih aslam disebabkan karena mereka alam dan ahkam. Wa huwa lazimun li hadzal ghabiy luzuman la muhida anhu. Ini ada suatu kelaziman, keabsolutan, kepastian untuk ghabi ini, si bodoh ini tidak ada lagi kontra atau pertentangan tentangnya gitu ya. Tidak ada jalan untuk menentangnya lah pokoknya gitu. Taib, iqra. Kemudian al-wajhus tsani anna i'tiqadahu anna Allah laisa lahu sifatun haqiqiyatun dallat 'alaiha hadhihi nusus i'tiqadun batil li'annahu mabniyun 'ala syubhatin fasidah wa li'anna Allah ta'ala qad sabata lahu sifatul kamali 'aqlan wa hissan wa fitratan wa syar'an. Tanya fitratan gitu. Ada waqaf di situ ya, atau saktah ya. Al-wajhu tsani, sisi kedua, kita membantah kalimat mereka. Anna i'tiqadahu anna Allah laisa lahu sifatun haqiqiyah. Sifatun haqiqiyatun alaiha hadhihi an-nusus dallat alaiha hadhihi an-nusus su hadhihi an-nusus i'tiqadun batilun. Keyakinan ahlul kalam, keyakinan mereka, keyakinan si Ghabi ini bahwasanya Allah tidak memiliki sifat secara hakiki, yang mana sifat-sifat tersebut telah ditunjukkan di nas-nas Al-Quran dan Hadis. Ini keyakinan dia bahwasanya Allah Ta'ala tidak memiliki sifat hakiki, itu adalah keyakinan yang batil. Apa maksudnya tidak memiliki sifat hakiki? Enggak memiliki karakter yang real gitu loh. Lah berarti apa dong? Cuman khayalan. Kalau ujungnya lazim dari ini adalah Allah itu khayal. Makanya sebagian dari ulama mengatakan ahlul kalam itu ya'budu adaman, menyembah ketiadaan. Ya. Karena ujung-ujungnya apa? Menafikan sifat-sifat Allah. Terus yang kita sembah siapa? Allah betul, tetapi ada enggak bersifat? Lama-lama mereka menafikan. Dan pun kalau sebagian mereka mengisbatkan beberapa sifat, mereka mengisbatkan dengan penafsiran versi mereka, bukan versi salaf. Dan ini akidah bahwasanya Allah Ta'ala tidak memiliki sifat hakikiyah, akidah yang batil. Seolah-olah khayalan gitu loh. Ya, kayak misalnya di kita tuh ada misal, anggap saja sengkuni misalnya, sengkuni. Ya, atau apa wayung-wayang dan nama-nama tokoh misalnya, seperti apa? Jadi batu tuh apa sih namanya? Gara-gara durhaka? Malinkundang misalnya. Cuman cerita semata, penghikayatan supaya kita belajar dari itu gitu loh, ada hikayatnya. Jadi realnya tuh enggak ada gitu loh. Seolah-olah enggak ada realnya gitu loh. Jadi ketika orang-orang itu menafikan, Allah Ta'ala mengabarkan Allah memiliki wajah, memiliki kedua tangan, memiliki beberapa sifat dzatiyah. Tapi kemudian ketika Allah memiliki wajah, antum bilang, enggak, Allah enggak memiliki wajah secara hakiki. Ya. Kita bilang dalam Al-Quran disebutkan tangan Allah Ta'ala. Enggak, Allah Ta'ala tidak memiliki tangan secara hakiki. Lah terus apa semua itu ditafsirkan? Wajah ditafsirkan kemuliaan. Kemudian tangan ditafsirkan kekuasaan. Kemudian ini dan seterusnya. Jadi bagi mereka apa? Allah tidak memiliki sifat hakiki ya. Karena kalau kita tetapkan sifat-sifat seperti ini hakiki ya, maka Allah serupa dengan makhluk, itu alasan mereka. Dan ini akidah yang batil. Dan mereka mendapatkan akidah yang batil itu aslinya bukan karena niatan buruk. Maka kata para ulama, li'annahu mabniun 'ala syubhatin fasidah. Karena akidah-akidah ini terbangun di atas syubhat yang merusak pemikiran. Bahkan merusak logika juga. Nah, di sini kita lihat rata-rata mereka tidak bermaksud jelek buruknya. Niatnya jelek enggak? Enggak bermaksud jelek. Ya. Mereka bermaksud apa? Mendefend dan membentengi Allah, mensucikan Allah dari apa? Penyerupaan terhadap makhluk. Tapi yang terjadi apa? Justru ekstrim dalam menafikan sebagian nama atau sifatnya. Atau seluruhnya bahkan bagi Jahmiyah. Ya begitu. Ini terbangun di atas apa? Syubhat. Dan kenapa bisa terbangun di atas syubhat? Karena merasa keminter. Karena keminter. Apa keminter tuh? Merasa lebih pintar daripada salaf, maka mereka kata li'anna madhhab thariqatal khalaf a'lam wa ahkam, lebih ilmiah, lebih bijak, ini keminter di atas madhab salaf, akhirnya bersubhatlah. Jadi orang kalau misalnya sok pintar itu mesti bersubhat dia. Ya, tapi yang tawadhu juga enggak mesti pintar juga gitu kan. Yang sok pintar bersubhat dia nanti. Ya, dan itu merusak. Ya, merusak akidah. وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ ثَبَتَ لَهُ صِفَاتَ الْكَمَالِ عَقْلًا. Allah Ta'ala telah menetapkan untuk dirinya sifat kesempurnaan, baik isbat tersebut secara akal, baik secara his, dan baik secara fitrah. Ya, akal, his, fitrah, wa syar'an. Ya, ada empat hal. Dari segi logika, ya, logika itu berarti masuknya ke apa? Pikiran di kalbu. Dari segi his, his itu indra, yaitu biasanya pendengaran, penglihatan, ya. Karena dua ini memang pendengaran dan penglihatan, atau terutama penglihatan ini, dua-duanya ini adalah babul ilm, ya, babul ma'rifah, pintu ilmu itu di dua, yaitu pendengaran dan penglihatan, dan dimulai dari pendengaran, ya, dimulai dari pendengaran, ya, makanya didahulukan pendengaran sebelum penglihatan, dan pendengaran dan penglihatan didahulukan sebelum kalbu, karena pintu itu didahulukan sebelum isinya. Makanya Allah Ta'ala seringkali berfirman as-sama' wal basar wal fu'ad atau af'idah, ya. Kenapa dilakukan sama? Karena ketika kita lahir pas bayi, bahkan masih di janin, Allah sudah mengaktifkan pendengaran kita. Baru kemudian remang-remang mulai al-basar, penglihatan. Itulah pintu ilmu. Itulah pintu ilmu, dua itu. Ya, pintu ilmu. Dan pintu ilmu itu ada dua-dua, sepasang-sepasang. Sedangkan qalbu fu'ad ada satu. Maka mulai dari situ kemudian menyerap ilmu. Makanya ilmu linguistik itu, ilmu linguistik itu kan ujung-ujungnya apa? Diawali dari apa? Listening dan reading, ya kan? Mendengar dan membaca. Dan dari situ ilmu bahasa didapatkan. Dari mana coba? Cuma dari situ. Listening dan reading. Ya. Dan ujung-ujungnya supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa speaking dan writing, kan gitu. Supaya kita bisa bicara, bicara karena kita mendengar, dan writing karena kita melihat. Nah begitu kan ilmu bahasa. Dan ilmu bahasa itu asal dari semua ilmu juga, karena seseorang tidak bisa berilmu tanpa memahami bahasa. Nah begitu. Sampai mana tadi ikhwan? Anak ngomong apa ini kok sampai sini sih? His. Ayat taib his, ya. Taib kemudian wa fitratan, dan secara fitrah. Fitrah ini adalah di atas akal. Fitrah itu di atas akal. Karena fitrah itu enggak mesti bisa ditimbang dengan akal. Makanya Allah Ta'ala nisbatkan fitrah kepada dirinya. Fitratullah. Allati fatran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Taib fitratullah, yaitu fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Ta'ala memfitrahkan manusia di atasnya, itu tauhid. Nah, tauhid ini sebelumnya tanpa perlu dilogikakan, manusia sudah bisa bertauhid sebenarnya, tanpa perlu dilogikakan. Ya, ketika kita tetapkan pada anak kita, Allah di mana? Di atas langit. Itu mereka enggak bakal membangun itu semua dari logika, melainkan dari talqin, dan mereka menyetujui secara qalbu. Cobalah anak-anak yang usia balita gitu. Mereka akan menjawab Allah fis sama, antum ajarkan gitu. Sesuai dengan fitrahnya dari kecil. Ya. Maka itu fitrah. Fitrah itu tidak dimizankan dengan akal. Tapi fitrah itu sudah menjadi sesuatu yang sifatnya jibilli, yaitu tercetak untuk manusia dan bahkan untuk hewan dan untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fitrah. Yang Allah fitrahkan di atas itu. Ya, tidak ada anak kecil dari awal sudah menetapkan bahwasanya Tuhan itu lepatu, enggak ada. Makanya kata Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Tidaklah seorang yang dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah. Ya, fa maka kemudian fa bawahu yuhawidanihi wa yunassirunihi aw yumajjisanihi. Bapak kedua orang tuanya lah atau lingkungan lah yang membuatnya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya. Nah, ini terjadinya fitrah ini sebelum apa? Sebelum Fuad itu hidup gitu loh. Berarti fitrah itu di atas logika, fitrah itu di atas akal. Fitrah itu ada sebelum akal gitu loh. Sudah ada ketika lahir. Maka akal ini asahan dari pengolahan ilmu yang diterima melalui listening, sama' dan juga basar. Maka tanpa sama', tanpa basar, ya udah kelas, orang enggak bisa. Ya begitu, enggak bisa apa-apa kelas. Wa syar'an, dan secara syar'i. Taib, adapun syariat, maka manusia diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dibebani taklif syar'iyah kapan? Ketika usia baligh. Coba kalau pembebanan taklif syar'i itu dibebani sejak usia balita misalnya, wallahi repot, enggak bisa. Ya enggak bisa. Ya coba ya, misalnya anak usia 4 tahun harus bayar zakat. Ya maksudnya harus bayar zakat sendiri gitu. Dia yang bayarin. Ya, enggak bisa. Syariat menerapkan baligh, maka baru terkena pembebanan syariat. Nah, syar'i ini diakhirkan kemudian. Karena ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, dibaca fa amma dalalatul aql. Fa amma dalalatul aqli ala subuti sifatil kamali lillahi fa wajhuhu ayyuqal. Inna kullam mawjudin fil khariji falabudda ayyakuna lahu sifatun. Ayyakuna lahu sifatun. Imma sifatu kamalin wa imma sifatu naqsin wasani batil bin nisbati ila rabbil kamilil mustahiqilil ibadah. Wabidhalika istadalla Allah ta'ala ala butlani uluhiyatil asnami bittisawfiha bisifatin naqsi wal ajzi bikawniha la tasma'u wala tubsiru wala tangfa'u wala tadurru wala takhluku wala tangsuru fa'idha batala thani ta'ayyanal awal wahuwa subutu sifatil kamali lillahi. Baik, sekarang kita dari sisi logika dulu, akal. Inna kulla mawjudin fil khariji fala budda an yakuna lahu sifatun. Ya. Semua yang eksis di eksternal kita, ya. Maka ini kaidah umum. Semua yang eksis di eksternal kita, di luar diri kita, itu mesti memiliki karakter, mesti memiliki sifat. Minimal kepemilikan sifat ada itu sudah menjadi sifat buat dia. Ngerti ya? Ada itu sifat bukan? Sifat. Ada. Ya. Exist. Angin misalnya. Sifat yang paling pertama yang ada di benak antum tentang angin adalah ada. Ya enggak? Antum tidak bisa mensifati warnanya bagaimana, baunya belum tentu. Ini kok bau asap ya, Ikhwan? Apa penciuman anda yang kurang ini? Bau asap enggak antum merasa? Enggak? Hmm? Enggak ya? Kenapa kok bau asap untuk anda gitu? Kenapa ya? Enggak benar, enggak ada ijma di sini? Anda syadz berarti kalau gitu. Ya. Yeah. Perkataan syadz tidak perlu diperhatikan kalau gitu ya. Setiap yang eksis di luar eksternal diri kita, ya, kita jangan anggap diri kita dulu deh. Kalau diri kita udah absolut yakin kita punya sifat. Taip. Di selain kita, apapun itu, itu pasti memiliki karakter. Pasti. Minimal antum katakan dia tuh ada, itu sudah menjadi sifat buat hal tersebut. Contoh angin. Kalau misalnya ada seseorang nanya ke antum, Pak, angin itu ada nggak Pak? Antum jawab, angin itu nggak ada. Angin itu tidak memiliki sifat, dan ada adalah suatu sifat. Maka angin tidak memiliki sifat. Orang yang nanya itu nyesel, karena ngomong apa sih? Gitu, bingung kan? Tinggal ngomong angin itu ada nggak? Ada. Mana angin? Keberadaan angin tidak perlu disangsikan. Ya nggak? Ya kan? Udah punya sifat ya, sifat ada minimal. Itu yang tidak kelihatan loh ya. Yang tidak kelihatan dan kerasa ada. Ya. Taip. Pasti hal yang bukan diri kita apapun itu memiliki sifat. Tapi di sini kita pilih. Mau sifat apa hal tersebut? Sifat kamal atau sifat naqs? Sifat perfect atau sifat minus? Maksudnya kamal di sini sempurna dalam segala sifatnya, atau walaupun ada sifat yang bagus tapi memiliki kekurangan, ya, begitu kan? Kalau untuk makhluk kadang-kadang dua ini ya relatif itu. Misalnya antum punya teman yang pintar sekali, masya Allah, nilainya 100. Dia punya enggak sifat kamal di sini? Punya. Ya. Tapi nilai yang 100 dan kepintaran dia itu limited enggak? Limited. Kelimitednya apa? Keterbatasan itulah sifat naqs. Di balik sifat kamalnya manusia pasti ada sifat naqsnya. Maksudnya di balik sifatnya sempurna bagi manusia, untuk makhluk pasti di kesempurnaan dia itu ada kekurangan. Ya. Ada ustadz yang semua jawaban bisa dijawab dengan dalil, untuk bilang ini ustadz sempurna nih dari segi ilmunya. Tapi sehebat-hebatnya ustadz ini pasti masih banyak yang belum diketahui, ya enggak? Berarti kesempurnaan dia pasti ada naqsnya, pasti itu. Ya. Sekarang siapa pemain bola yang terbaik untuk era sekitar ini 2000 sampai sekarang? Ah, Rocky Butirai, ya misalnya. Ya, Nur Alim misalnya. Ah, gelandang libero ya. Enggak ada orang yang bisa melewati dia. Sehebat-hebatnya dia mengalahkan penyerang, pasti ada kelemahannya dari kehebatannya. Jadi di kamalil insan, di kesempurnaan manusia, pasti terletak kelemahan. Itu manusia. Nah, jadi ada sifat kamal atau sifat naqs. Wathani batilun bin nisbati ila rabbi al-kamil al-mustahqi lil-ibadah. Adapun yang kedua, yaitu sifatun naqs, itu batil, tidak mungkin eksis kalau dinisbatkan kepada Rabbul Alamin yang sempurna, yang dirinya sempurna secara sifat dan segala yang berkaitan dengannya, yang al-mustahiq lil ibadah, yang berhak untuk diibadahi. Ada enggak Allah Ta'ala memiliki sifat yang menunjukkan kekurangan? Enggak. Semua sifat Allah menunjukkan kesempurnaan, kamal. Semuanya. Dan kesempurnaan sifat Allah ini tidak ada batasan yang kita bisa batasi kemudian. Allah mengilmui segala sesuatu kecuali, enggak ada kecualian. Allah melihat segala sesuatu kecuali, enggak ada kecualian. Allah mendengar segala perkataan kecuali, enggak ada pengecualian. Mutlak kamal. Ya. Karena ketika dikecualikan dari sifat-sifatnya, ini berarti ada pembatasan dan ada kekurangan. Ya kan? Ya. Taib. Wabidzalika istadallahu ta'ala ala butlani uluhiyatil asnami biittisafiha bisifatin naqsi wal ajzi bikaunha la tasma' wa la tubsir wa la tanfa' wa la tadur wa la takhluq wa la tansur. Oleh karena itu Allah Ta'ala berargumen, istadalah, yaitu menjadikan dalil, memberikan hujah maksudnya, atas kebatilan penyembahan terhadap patung-patung. Dan Allah Ta'ala berikan hujah dan argumen terhadap manusia penyembah patung dengan menyebutkan sifat-sifat kekurangan dan ketidakmampuan patung-patung tersebut. Contoh, oh patungnya enggak bisa dengar. Oh patungnya kok enggak bisa ngelihat. Patungnya enggak bisa memberikan faedah. Patungnya enggak bisa memberi mautorot. Coba sekarang patung taruh di tangannya pedang. Terus sok patung bunuh saya, sok bisa enggak? La tadur, tidak bisa memberikan mautorot secara zat. Ya. Wala takhluk, tidak bisa mengkreasikan, menciptakan sesuatu. Wala tansur, enggak bisa menolong. Enggak bisa menolong. Ya. Kata pakai Allah Ta'ala, la yastati'u nasrahum wa hum wahum lahum jundum muhdarun. Eh, kif, gimana? Mereka, yaitu patung-patung itu, tidak bisa menolong penganutnya. Malah sebaliknya, wahum lahum jundun muhdarun. Malah patung itu kan dijaga sama orangnya, Pak. Yaitu punya jund, yaitu tentara yang menjaga patung itu. Lah patungnya sendiri itu dijaga, maka bagaimana patung bisa menjaga penjaga? Ya, gitu. Ya. Tapi kan ada hadis ihfazillaha yahfazka. Ha. Jagalah Allah. Apakah kita menjaga zatnya Allah? Yang kita jaga apa? Syariat Allah, agama Allah. Itu kan ya? Maka Allah akan menjagamu. Dan ini luar biasanya hadis ini. Ihfazillaha, antum tidak dibebankan untuk menjaga zat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Enggak, bukan itu. Tapi yang dijaga apa? Syariat Allah. Dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, dengan cara taat kepada Allah dan tidak melakukan maksiat, itu penjagaan terhadap agama Allah. Tapi balasannya apa? Yahfazka, Allah pasti menjagamu. Apa yang Allah jaga dari diri kita? Segalanya tentang kita. Beda itu, Pak. Allah jaga zat diri kita, Allah jaga. Kesehatan kita, Allah jaga. Mara bahaya terhadap kita, Allah jaga. Kemudian hal-hal lain, rezeki kita Allah jaga, iman kita Allah jaga, dan segala hal. Jadi balasan dari Allah itu berlimpah dibandingkan dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagaimana orang? Ya, lihat di sini sifatun naqs wal ajiz. Enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat, enggak bermanfaat, enggak bermadarat, enggak bisa menciptakan, enggak bisa menolong. Ini sifat ajiz bahkan enggak bisa apa-apa. Fa idza batala tsani ta'ayyana al-awwal. Kalau misalnya terhadap Allah Ta'ala kita anggap batil untuk sifat naqs yang dinisbatkan kepada Allah, maka pastilah tu'ayyinal awal, yaitu yang sifat pertama, yaitu sifat kamal, itulah yang tertetapkan untuk yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa thubutu sifatil kamalillah, yaitu tertetapkannya sifat kesempurnaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat itu sempurna, bagi sifat Allah Ta'ala itu sempurna, maka bagaimana antum bisa mengatakan Allah tidak mempunyai sifat secara real? Faham gak ikhwan? Itu maksudnya untuk poin kedua. Ya, kita berikan teka-teki di sini, ya akhi. Nah, tanya ke orang ahli kalam, ya akhi, segala hal itu kan punya sifat ya? Ya, kata dia. Taib. Sifat itu kan kalau enggak sempurna, kalau enggak pasti punya kekurangan, ya. Kalau makhluk sempurna enggak? Kalaupun dibilang sempurna pasti ada limitnya, kekurangannya. Taib. Kalau Allah Ta'ala sempurna atau ada kekurangannya? Kalau antum bilang Allah Ta'ala ada kekurangannya, kafir antum. Tapi kalau misalnya antum bilang Allah sempurna, itu hak. Taib. Sekarang antum bilang, iya, Allah itu maha sempurna dengan segala sifatnya. Taib. Ahsan. Kalau antum bilang Allah Ta'ala maha sempurna dengan segala sifatnya, kemudian apakah antum menafikan sifat-sifat Allah? Katanya sempurna. Kok dinafikan sifat-sifat Allah? Ngerti gak ikhwan? Hah? Ngerti ya? Ini sih. Antum dengar sesuatu. Itu anak ada seorang talib dari Uthman bin Affan. Ya. Itu dia Masya Allah. Anaknya ustad. Anak ustad kibar. Kemudian rapotnya itu luar biasa nilainya, ya, dicintai semua orang, dicintai semua guru, pokoknya pinter banget. Bahkan waktu di kelas lebih pinter dari guru-gurunya, ya. Sempurna nggak kira-kira, ikhwan? Sempurna. Antum akui itu. Tapi kemudian antum nafikan kepintaran dia. Nggak, dia nggak pinter dia. Dia emang perfect, tapi dia nggak pinter. Enggak, ini gimana kan? Antum isbatkan kesempurnaan pada dirinya, tetapi antum menafikan sifat yang menunjukkan kesempurnaannya, gitu loh. Ngerti? Untuk Allah Subhanahu wa taala antum katakan Allah itu sempurna, iya maha sempurna. Tapi antum menafikan Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan dan seterusnya. Yang mana sifat-sifat tersebut Allah Ta'ala telah mengabarkannya. Tapi kemudian antum bilang apa? Enggak, itu bukan enggak secara hakiki itu, sifat-sifat itu. Nah terus apa? Oh, ditakwil kemudian itu adalah kekuasaan Allah, itu adalah kemuliaan Allah Ta'ala dan seterusnya. Nah, ini berarti sama dengan antum menuduh bahwasanya ucapan Allah Ta'ala, pengkhabaran dari Allah Ta'ala itu tidak sempurna. Paham gak ikhwan? Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran, Allah beristiwa di atas ars. Kemudian antum nafikan istiwa itu dan antum ganti dengan makna lain. Ini berarti antum kurang percaya dengan metode penjabaran Allah di Al-Quran. Antum katakan Allah sempurna, tapi antum kurang percaya dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Antum kurang merasa thiqah bahwasanya Allah Ta'ala itu ketika menjabarkan sesuatu maka pasti yang terbaik penjabarannya. Antum kurang percaya itu sehingga antum merasa lebih pintar daripada Allah dalam mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dia beristiwa di atas arsy. Antum bilang enggak beristiwa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang kemahasempurnaan Allah Ta'ala dan menetapkannya. Di manakah Allah? Di atas ars. Dan Rasulullah bilang, oh dia beriman. Berarti benar ini di atas ars. Ini berarti ada sifat apa? Sifat istiwa di atas ars. Namun kemudian antum bilang, enggak, itu istiwa secara hakiki. Enggak seperti itu. Enggak secara seperti itu. Berarti di sini antum kurang percaya dengan Rasulullah SAW. Kurang percaya dengan Rasulullah SAW itu sama dengan apa? Kurang percaya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena percaya kepada Rasulullah adalah bentuk ketaatan kepada Rasul, dan bentuk ketaatan kepada Rasulullah adalah bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Man yuti'ir Rasulah faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Ta'ala. Maka bagaimana mungkin? Katanya Allah Ta'ala sempurna dengan segala sifatnya. Tapi ketika Allah memberitakan tentang dirinya, antum belok-belokin. Berarti antum gak percaya sama Allah Ta'ala. Jadi kontras antara klaim Allah itu sempurna, tapi kok gak percaya. Kayak misalnya antum bilang, Ustaz Hasan itu thiqah insyaAllah. Tapi ketika antum ana ajarin, antum gak percaya dengan ajaran ana. Sebenarnya antum maunya apa gitu loh. Ya, ini biasanya orang-orang keminter kayak gini. Ya, sok pinter. Ya, seperti itu ya. Taib, kemudian summa innahu qad sabata bil hissi wal musyahadati anna lil makhluqi sifatu kamalin. Wallahu sifati kamalin. Anna lil makhluqi sifati kamalin. Wallahu subhanahu huwal ladzi a'tahu iyyaha fa mu'til kamali aula bih. Bil his wal musyahadah. Di sekarang dalil hissi, dalil indrawi, bahwasanya alil makhluqi sifati kamalin. Makhluk memiliki sifat kamal enggak? Iya. Walaupun kamalnya ini dari nisbat makhluk ya. Kamal yang muqayyad, bukan kamal mutlak. Kamal yang terbatas ya. Ada jamal, keindahan wajah seseorang itu sempurna deh. Kadang antum bisa lihat ya. Sempurna wajahnya itu. Putih, matanya masya Allah, hidungnya masya Allah, giginya masya Allah, bibirnya masya Allah, pipinya masya Allah. Luar biasa ini orang ini. Semua orang yang melihatnya itu suka. Ya, taib. Sempurna dari segi ini. Tapi kalau antum telusur lebih dalam tentang manusia, antum pasti akan menemukan bahwasanya pasti wajah itu ada sifat kekurangannya dan banyak. Antum tonjok, bonyok gak dia? Bonyok. Antum gak, akhi ana mau coba. Antum masya Allah wajahnya nih. Ana gaplokin sekali, dua kali boleh gak? Tafadhal akhi, ana mau nyoba. Kira-kira digaplokin bonyok gak? Kalau gak bonyok berarti makin sempurna itu. Digaplokin pakai batu. Dia volunteer aja mau bismillah gitu. Ya. Copot giginya satu kemudian. Wah, copot, Mas. Oh, berarti enggak sempurna. Coba ana coba lagi ya. Ya, digampar lagi satu. Ya, bengkok rahangnya. Wah, berarti enggak sempurna antum ini. Ya. Sekamal-kamalnya insan, pasti di dalam kamal tersebut ada naqsnya gitu loh. Ya. Tapi oke, kita di sini isbatkan fulan masya Allah sifat kamal. Memiliki kesempurnaan dari segi apa? Hal-hal beragam. Ada orang pinter banget dagang. Sempurna dagangnya. Dapat ponten 100 di sekolah, ada. Ada orang pinter baca, sampai enggak pernah salah, bahkan gurunya salah terus diserahin sama muridnya. Masya Allah, kamil. Kalau itu nisbatnya makhluk, kita katakan ada kesempurnaan. Wallahu subhanahu huwallazi a'tahu iyyaha. Allah Ta'ala lah yang memberikan kesempurnaan itu. Famu'til kamali aula bihi. Maka sang pemberi kesempurnaan itu tentu lebih sempurna lagi. Ketika antum melihat ada seorang talib, itu hafalan masya Allah mutqin, ilmunya masya Allah dalam. Maka antum ini sempurna sekali nih ustadz ini atau talib ini. Siapa sih gurunya? Gitu. Maka pasti logika antum berjalan kemudian, dan antum ketika menyaksikan kesempurnaan orang ini, antum lihat siapa gurunya. Dialah yang mengajarkan dia. Kan? Maka gurunya pasti lebih pintar lagi daripada dia. Oh, kulihat gurunya, oh, masya Allah gurunya ternyata emang lebih pintar. Antum saksikan dengan penglihatan dan pendengaran dia, masya Allah. Kemudian ujung-ujungnya antum harus kemudian nisbatkan ini semua yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan kesempurnaan keilmuannya dia ini pasti jauh lebih berilmu dan lebih sempurna ilmunya dibandingkan dengan makhluk ini. Begitu secara his dan secara logika juga. Ya, taip, lanjut. Wa amma dalalatul fitrati ala thubuti sifatil kamali lillahi falianna an-nufus as-salimata majbulatun wa mafturatun ala mahabbatillah wa ta'zimihi wa ibadatihi Wa hal tuhibbu tu'azimu tu'azimu. Ya, tu'azimu. Tu'azimu. Ya, tu'azimu. Wa tu'azimu wa ta'budu illa man illa man 'arafta annahu muttasifun bi sifat muttasif. Illa man 'arafta annahu muttasifun bi sifatil kamali allaiqati bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Ya, طيب. Dalatul fitrah ala thubuti sifatil kamalillah. Dalil fitrahnya manusia. Jiwa manusia yang memang masih pure, selamat, ya masih murni dengan fitrahnya, itu pasti terfitrahkan untuk mencintai Allah, mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah. Pasti begitu. Ya. Maka bagaimana mungkin ya engkau mencintai, mengagungkan dan menyembah kecuali kepada zat yang engkau ketahui bahwasanya dia tersifati dengan sifat sempurna yang layak untuk dianggap sebagai pencipta dan layak untuk diibadahi. Dan fitrah manusia, fitrahnya kita, ikhwan. Ya, kita menyembah Allah Ta'ala itu mesti disebabkan karena kita tahu bahwasanya dialah yang sempurna dengan segala sifatnya. Dan kita tidak pernah menemukan kecacatan dari sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi orang yang sudah tidak atau keluar dari jalur fitrahnya, menganggap Allah Ta'ala itu limited, terbatas kekuasaannya, ya, maka dia akan mulai memberontak. Fitrahnya hilang sehingga dia tidak lagi menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ala kulihal, lanjut. Wa amma dalalatus syar'i ala subuti sifatil kamali lillahi fa aktsara min an tahsura mithla qawlahu ta'ala huwallahu alladhi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al 'azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi 'amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim wa qawluhu walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa qawluhu ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ومثل قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإن antadi wa mithla qawlahu, gimana wa mithla qawlahu, wa mithla qawlihi sallallahu alaihi wasallam, wa mithla karena ini ya maf'ul apa anta surah la anta surah mithlu qawlihi ta'ala, berarti di sini wa qawlihi wa qawlihi wa qawlihi wa mithli qawlihi wa mithlu qawlihi ya tadkununa ala anfusikum fa innakum, terus aja lanjut, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innama tad'una samian basiran qariban innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unqi rahilati. Baik, ayuhan nas irba'u ala, di situ aja kita jelaskan sedikit. Di sini tentang orang-orang yang berdoa keras-keras. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan sifat kekurangan atau sifat ajiz. Asam artinya apa? Asam, tuli ya. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Kalian tidak berdoa kepada yang gaib. Maksudnya gaib di sini adalah non exist. Ya. Gaib itu ada dua macam. Ada gaib yang mutlak dalam artian ghairu mawjud. Ada gaib yang muqayyad, yaitu yang mahsus oleh sebagian, ya, dilihat, didengar oleh sebagian dan sebagian tidak bisa. Ala kulihan di sini maksudnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang tidak ada. Ya. Kalian berdoa kepada sami'an basiran qariba. kepada yang maha mendengar, maha melihat, dan maha dekat. Dan kedekatan Allah Ta'ala kepada makhluknya, jemaah sekalian ikhwan, itu tidak diukur dengan logika jarak atau matematika jarak, enggak. Ya. Karena kalau kita logikakan dan itu, maka nanti syaitan akan membisikkan kita menuju mazhab Jahmiyah atau seperti itu. Ya. Logika jarak tidak. Kedekatan Allah Ta'ala kepada makhluknya dari segi apa? Kekuasaan Allah Ta'ala dan keilmuannya dari sisi Allah Ta'ala. Adapun dari sisi hambanya, kedekatan Allah Ta'ala itu relatif, tergantung bagaimana kedekatan, bagaimana ketaatan hamba tersebut kepada Allah Ta'ala. Jadi kedekatan Allah Ta'ala itu dari segi ilmunya. Maka kita berulama, qaribun bi'ilmihi. Ya, dekat dengan Allah Ta'ala, maha dekat ya, dengan ilmunya kepada seluruh makhluk. Di antara hal yang, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kedekatan Allah itu tidak ditinjau dari jarak adalah sabda Nabi SAW, sedekat-dekat kalian kepada Allah Ta'ala itu pas lagi apa? Sujud. Bersimpuh di bumi, paling dekatnya. Jadi kedekatan kita dengan Allah Ta'ala bukan dari segi jarak. Kalau dari segi jarak, akhwat itu kalau lagi sholat lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kan Allah di atas langit, berarti lebih ke langit lebih dekat kepada Allah. Dan orang kalau sholat di pesawat berarti lebih dekat dong kepada Allah Ta'ala. Enggak dari jarak. Itu dari jarak logika. Logika matematika, jarak meteran. Enggak dari situ kedekatan itu. Allah Ta'ala tidak disimpulkan dengan jarak logika duniawiyah meteran seperti itu. Tapi Rasulullah tetapkan bahwasanya sedekat-dekat makhluk kepada Allah Ta'ala ketika makhluk ini bersujud. Enggak pas lagi berdiri. Kita lagi salat kan ada 3 posisi. Atau 4 lah minimal. Qiyam, diri, ruku', ya. Kemudian sujud atau jalsah baina sajdatain atau jalsatu tasyahud. Duduk. Dan yang paling rendah secara jarak, ya, meteran, ya memang sujud paling rendah, tapi justru itu paling dekat. Ini menunjukkan bahwasanya kedekatan kepada Allah itu tidak ditinjau dari segi logika atau jarak. Tapi dari segi apa? Kekhusyuan dan ta'abud, ubudiyahnya dia. Begitu. Coba berdiri amal sujud jauh, tapi ternyata sujud lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ketika sujud itu lebih magnificent gitu loh, lebih diterima insyaallah. Ya, begitu. Baik. Itu kemudian disebut, ditetapkan di sini sami' basir qarib. Maha mendengar, maha melihat, maha dekat. Ya. Jadi kedekatan Allah sebagaimana Anda sudah mengajarkan di Syarah Sunnah Al-Muzani dan juga Aqidah Wasithiyah di daurah Ramadan, ya. Di sini ya kan? Yaitu kedekatan Allah Ta'ala bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah terhadapnya. Dan kedekatan itu kan nanti berkonsekuensi kebersamaan gitu loh. Ya. Dan kebersamaan terbagi menjadi 2, ma'iyah ammah, ada ma'iyah khasah. Kalau terhadap orang yang beriman, kebersamaan Allah dan kedekatan Allah ini khusus yang melazimkan berkonsekuensi apa? Pertolongan Allah, perlindungan Allah dan seterusnya. Ketika Rasulullah mengatakan tadi, kita sebutkan ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah menjagamu. Tapi sekarang manusia yang kafir, ada enggak yang Allah jaga? Iya, ada yang Allah jaga. Dari mara bahaya, betul. Kalau enggak, mereka enggak bisa hidup sekarang. Pasti Allah jaga. Tetapi penjagaan yang bersifat apa? Umum. Ya. Penjagaan dari suntikan, dari nyamuk, ya, dari lalat, itu Allah jaga. Kadang-kadang yang kafir pun begitu. Tapi itu penjagaan yang tidak ada sisi kemuliaan dari Allah Ta'ala terhadap dia. Pemuliaan tidak. Melainkan penjagaan kalau di situ berkonsekuensi pertolongan dari Allah, maka itulah pertolongan dan ridho Allah untuknya, maka ini adalah yang khusus. Taib. Ini semua ayat-ayat menunjukkan kemahasempurnaan Allah. Dan ini terlalu banyak, kalau misalnya ayat terlalu banyak, ya, dan hadis. Taib, kemudian al-wajhu tsalits. Al-wajhu tsalits anna i'tiqadahu anna tariqat as-salafi mujarradul imani bi alfadhin nususi bi ghairi itsbati ma'naha i'tiqadun batilun kadzibun 'ala as-salaf. Fa inna as-salafa a'lamul ummati bi nususis sifati lafdhan wa ma'nan wa ablaghuhum fi itsbati ma'aniha al-la'iqati billahi ta'ala 'ala hasabi muradillahi wa rasulih. Premis ketiga, sisi ketiga, alasan ketiga, argumen ketiga, bahwasanya akidahnya, bahwasanya tariqah salaf itu hanya sebatas mengimani lafal-lafal nas bighairi itsbati ma'naha, tanpa menetapkan maknanya, ini batil sekali. Jadi Abu Hurairah, Abu Bakar semuanya, ya, dan seterusnya dari kalangan salaf sahabat itu memang mengimani, tapi hanya mengimani lafal-lafal nas saja. Adapun secara makna menetapkannya itu mereka tidak begitu peduli soal itu, tidak begitu memperbincangkan itu. Ini adalah akidah yang batil dan dusta terhadap salaf. Kalau seseorang sudah berani dusta terhadap salaf, maka apa yang bisa kita cari kebaikan dari orang-orang seperti ini, gitu kan? Fa inna salafa a'lamul ummati binususi sifati lafdhan wa ma'na. Salaf kita itu adalah paling berilmunya dari umat terhadap nas-nas sifat secara lafal dan secara makna. Jadi bukan lafal doang yang mereka imani. Ya. Kalau kita iya, mungkin karena kejahilan kita. Pertama, karena kita enggak bisa bahasa Arab. Kalaupun bisa, enggak sempurna. Ya. Kalaupun sempurna, ya ada aja kekurangannya kita ini. Kalau kita mungkin hanya mengimani lafal. Jadi bagi mereka itu salaf itu kayak orang awam, tukang cilok, tukang cakwe itu loh, yang oh ini Quran ya. Oh iya. Saya imani ini secara sama kayak ondel-ondel dan seterusnya itu. Orang-orang awam yang enggak ngerti kecil, oh ini Quran. Oh lah ayat-ayat sifat, udahlah enggak usah perlu tahu maknanya. Yang penting imani lafalnya. Ini kedustaannya dan tuduhan yang merendahkan sebenarnya. Ya, secara konsekuensi dari kalam mereka. Salaf ini paling berilmunya umat terhadap nas-nas sifat secara lafal dan secara makna juga. Wa ablaghuhum fi itsbati ma'aniha. Dan mereka itu yang paling genah gitu, paling benar dalam menetapkan makna-makna ayat-ayat sifat tersebut. Yang mana makna-makna tersebut al-la'iqati billah. Cocok, relevan, sesuai terhadap kemahamulian Allah Subhanahu wa taala ala hasabi muradillahi wa rasulih. Ya, sesuai dengan yang Allah inginkan dan rasulnya inginkan. Gitu. Jadi gitulah kalau misalnya orang merasa lebih pintar daripada orang-orang salaf. Ya. Kadang kita kalau misalnya ya Allah tidak memberi kita taufik, coba antum misalnya buka kitab-kitab akidah yang bersanad, perkataan-perkataan salaf rata-rata tuh pendek-pendek-pendek gitu ya. Buka kitab Hilyatul Auliya misalnya, tausiah dan perkataan salaf tuh rata-rata jadi pendek, satu kalimat, dua kalimat, satu kalimat gitu. Dan kalau antum lihat orang-orang khalaf panjang, kayak kita-kita ini, panjang banget ngomongnya. Tapi salaf irit gitu, kalimat tuh irit, tapi sampai sekarang teriwayatkan gitu loh. Mungkin kalau kita sok pintar, kita bilang itu salaf itu mereka ngomong pendek karena mereka pengen cari selamat aja. Ya, kalau kebanyakan ngomong takut dosa, makanya mereka kalimatnya pendek-pendek lah, kita ya jabarin panjang-panjang. Ya, jadi kita ini dari segi keilmiahan karena kita bisa menjabarkan, kita lebih ilmiah. Dan karena bisa kita bisa merinci, ya kita bisa lebih bijak daripada salaf. Salaf mah global-global aja, anteng-anteng aja lah, selamatlah mereka lah insya Allah. Cuman kita ini lebih ilmiah dan lebih bijak. Begitu. Kalau kayak gitu ngomongnya itu, orang-orang ahlil kalam dan orang-orang mutaakhirin. Ya seperti itu insya Allah. Ya mudah-mudahan yang poin 1, 2, dan 3 ini bisa dipahami ikhwas sekalian. Ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan depan insya Allah ta'ala. Untuk poin 4, dan 5 insyaallah taala, dan mudah-mudahan bab 5 juga bisa kita raih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.